Bukan maksud untuk mengkhianati cinta yang telah engkau beri. Ku pergi jauh untuk kebaikan dirimu. Tak mungkin lagi cinta kita bersatu. Maafkan saya, berpisah.